Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala al-ataf lughatan fil lughah adalah al-mail. Al-ataf fil lughah adalah al-mail. Ya, adalah kecondongan. Atafa Zaidun ala Amr. Taib. Misalnya, atafa Zaidun ala Amrin idha mala alaihi birifki wa rahmah. Kalau Zaid memiliki kecondongan terhadap Amr, ya, dari si kasih dan sayang. Wastilahan al-ataf kisman atau bayan yang kedua atau nasak. Adful bayan, pembahasan pertama adalah tentang adful bayan. Ya. Nah, adful bayan ini dia sudah berbeda sebenarnya. Ini tawabi' tersendiri walaupun dia masuk atof tapi ya pembahasannya sangat berbeda dengan antara adful bayan dengan adful nasab. Ya, sehingga para ulama nahwu mengatakan at-tawabi itu ada lima. Ada lima. An-na'at, kemudian atful bayan, atful nasak, itu sudah dua pembagian tersendiri. Ya, adalah dua pembagian tersendiri. Taib. Kemudian, at-taukid dan badal. Taukid dan badal. Atful bayan, fa'amma atful bayan. Ya. Fahuwa at-tabi al-jamid al-muwaddih limasbu'ihi fil ma'arif. Limatsbu bihi fi al-ma'arif al-muwaddih limatsbu'ihi fi al-ma'arif al-mukhassis lahu fi an-nakirat. Al-mukhassis lahu fi an-nakirat. Baik, kita akan lihat contohnya. Misal, ja'a Zaidun abuka. Kemudian yang kedua. Taib, kita lihat. Ja'a Zaidun abuka. Mana atful bayannya abuka? Ya. Atful bayan. Pertama dia tabi'. Dia mengikuti yang sebelumnya. Kemudian dia isim jamid, bukan isim mustaq. Apa itu isim jamid, isim mustaq? Nah, ini pelajaran tersendiri yang menjelaskannya. Yang jelas dia bukan pecahan dari masdar. Dia bukan pecahan dari masdar. Ya, isim jamid itu bukan pecahan dari masdar. Singkatnya demikian. Ya. Ya. Kalau misalnya al-fadilu misalnya, itu pecahan dari masdar, dari fadlun, ya, dari fadlun, isim fa'il dari fadl. Taib. Tetapi abuka ini dia bukan pecahan dari masdar. Kemudian al-muwaddih limatbu'ih fil ma'arif, apa maksudnya? Dia menjelaskan siapa itu Zaid, ya, dia al-muwaddih menjelaskan, menjelaskan matbu'nya. Matbu'nya Zaid. Ya. Kenapa dia menjelaskan matbu'nya? Karena dia ma'rifat. Ya, dia menjelaskan kalau matbu'nya ma'rifat, ya, maka atsul bayan itu menjelaskan tentang matbu'nya. Menjelaskan tentang matbu'nya. Yaitu kalau dikatakan ja'a Zaidun, Zaidun masih banyak. Siapa itu Zaid? Ya. Zaid siapa yang dimaksudkan? Maka dikatakan ja'a Zaidun abuka, maka abuka menjelaskan Zaid yang dimaksud itu siapa? Zaid yang dimaksud itu siapa? Yaitu abuka. Kemudian contoh yang kedua, hadza khatamun hadidun. Hada khatamun hadidun. Hadidun ini atful bayan. Hadidun ini adalah atful bayan. Ya. Nah, dia nakirah. Mengikuti yang nakirah. Khatamun nakirah, hadidun nakirah. Taib. Apa khatamun dia bukan ma'rifat. Tapi hadid ini dia mengkhususkan. Kalau dikatakan hada khatamun, maka ini terlalu general, terlalu umum. Ya, cincin apa saja masuk. Baik itu cincin emas, cincin perak, cincin besi, dan lain sebagainya. Tapi ketika dikatakan hada khatamun hadidun, ini adalah cincin besi, maka ya, yang tadi terlalu general ini terkhususkan, terpilah lagi menjadi, oh yang maksud adalah cincin besi. Walaupun masih nakirah ya, bukan ma'rifah. Ya, cincin besi yang mana saja, hanya saja sudah apa? Sudah terkhususkan, ya, dari yang general yang sekian banyak tadi, ya. Yang dimasukkan adalah cincin besi saja. Ya, tidak yang lainnya. Nah, ini namanya dia takhsis fin nakirat, ya, nanti kita akan dapatkan pada banyak hal yang seperti ini. Baik. Qala asharihu hafizahullah taala misalu tawdihi lil ma'rifah qauluka ja'a zaidun abuka fa abuka atfu bayanin fa abuka atfu bayanin ala zaid dzukira li tawdihihi, ya, abuka adalah atfu bayan dari Zaid, disebutkan untuk menjelaskan siapa Zaid itu, yaitu abuka. Kemudian wa misalu takhsisihi lin nakirah qauluka hadza khatamun hadidun fa hadidun atfu bayanin ala khatam dzukira li takhsisihi dzukira li takhsisihi. Contoh takhsis pengkhususan dari nakirah, ya, adalah perkataanmu hada khatamun jadidun, khatamun hadidun, afwan. Hada khatamun hadidun. Fahadidun, maka hadid adalah atfu bayan ala khatam. Dukira li takhsisih, disebutkan sebagai bentuk pengkhususan. Pengkhususan tadi kita sebutkan tadi. Ya, kalau disebutkan hadza khatamun, ini terlalu umum. Ya, karena khatam ini isim jins, dia umum. Ya, umum apa saja yang namanya khatam, apakah terbuat dari besi, emas, perak, tembaga, kuningan, dan sama masuk pada perkataan ini, hadza khatamun. Tapi ketika dikatakan hadza khatamun, ya, jadi idun, maka ya sudah terpilah dari yang umum tadi hanya khatamun hadidun, cincin besi saja yang termasuk di dalam jumlah ini. Ini namanya pengkhususan. Qala wa misaluhu minat tanzil qawluhu ta'ala ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas wa mimma in sadidin falbaita al-haram adfu bayan ala al-ka'bah dhukira li tawdihihi ya ja'alallahu al-ka'bata, yaitu apa? Al-bait al-haram. Al-bait al-haram ini adalah adfu bayan untuk al-ka'bah dhukira li tawdihihi, menjelaskan ya bahwasanya al-ka'bah adalah baitul haram. Wa min ma'in sadidin. Sadid, adfu bayan ala ma' dzukira li takhsisihi, disebutkan untuk mengkhususkannya. Karena dia bentuknya adalah nakirah. Taib. Ini penjelasan dari adfu al-bayan. Adfu al-bayan. Ya. Untuk adfun nasab, insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, tetapi saya akan kasih satu PR saja. Ya, satu PR yang berkaitan dengan adful bayan, ya, untuk di i'rab al-wajib. Ja'a Muhammadun akhuka. Ini PR-nya ya, satu saja dan diharapkan dikerjakan ya. Kalau misalnya salah atau diingatkan, oh ini ada yang salah, itu adalah bagian dari belajar ya, dari belajar. Jazakumullah khair. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.